aku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi danau ku hijau nan damai selalu, nun di sanalah selalu bertemu aku dan dia. Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian nan murni kini yang jadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian nan murni kini yang jadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau.